Mitra Bisnis, kalangan pengusaha di Jawa Barat menilai pemberlakuan standar nasional Indonesia SNI bagi produk akan memukul sektor usaha kecil dan menengah UKM. Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat memperkirakan sektor UKM terpukul saat digulirkannya pasar bebas ASEAN 2015 karena mayoritas produknya tidak memiliki SNI. Asosiasi ini mengatakan perlu regulasi khusus untuk pemberian label SNI bagi UKM agar bisa diakses dengan mudah, sehingga produk mereka bisa berdaya saing dengan produk impor pada saat bergulirnya pasar bebas ASEAN. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir ya, kalau pengusaha-pengusaha kecil menengah itu kan nggak usah ikut SNI. Yang ikut SNI itu yang betul-betul yang mau masuk globalisasi, ya pusatnya besar-besar. Dan juga betul-betul yang technical-nya itu sudah tinggi ya, yang dimana barang-barang palsu, barang-barang kualitas jelek itu kan bisa masuk gitu. SNI kita bukan untuk dibukasikan SNI kan, usaha-usaha kecil menengah kita. Itu Badan POM aja nggak bisa kasih kita juga untuk makanan, minuman, obat-obatan untuk pusat-pusat kecil. Itu kan jarang sekali juga mereka juga melakukan dan memberikan syarat-syarat yang terlalu ketat. Itu kan UKM itu kan usaha kena SNI kan. Itu makanya terbatas sekali kok. Jadi saya nggak terlalu melihat bahwa kecuali ada UKM yang menengah, yang besar-besar, yang memang sudah ada spesialisasinya seperti batik dan lain-lain, itu mungkin bisa saja ya bikin SNI itu kan. Tapi kalau yang you bilang banyak SNI, nggak bisa, dan memang nggak bisa dan nggak perlu perusahaan kecil itu mempunyai SNI. Oh, SNI untuk hidup aja dia susah loh. Dan marketnya kan terbatas SNI itu. Apanya yang mesti bikin SNI, market jualannya juga terbatas, dan itu dia kecil terus kok. Kalau dia sudah marketnya sudah mengglobal, kan dia bukan jadi SNI namanya. Itu yang mesti industri-industri besar. Itu yang mesti punya SNI. Supaya industri-industri itu bisa bersaingan dengan barang-barang import, barang-barang palsu, barang-barang illegal itu. Supaya tidak dikagu, itu diperlukan SNI. Bukan untuk UKM SNI itu. Nah, lalu bagaimana dengan kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Korea Selatan? Apakah hal itu akan menguntungkan Indonesia dan apakah kesepakatan itu lebih baik ditandatangani secepatnya atau ditunda dulu? Ya begini ya, saya pikir pertama tentu itu ada, kita juga ada orang Apindo yang menjadi dalam tim negosiasi dengan Korea itu. Berdasarkan laporan yang mereka berikan kepada saya, memang itu Korea itu terlalu banyak mintanya, sehingga tidak menimbulkan suatu situasi win-win lagi gitu loh, yang saling menguntungkan antar kedua negara. Nah, kalau kita cuma dirugikan terus seperti yang terjadi dengan China, ASEAN China, ini ngapain kita mesti tanda tangan itu economic partnership itu. Dan untuk lu bersaingan barang lu masuk ke Korea itu gak gampang. Korea itu banyak beli sama kita itu cuma raw material saja, barang-barang mining yang namanya batu bara, yang namanya gas dan lain-lain itu ya. Jadi dia tidak ada pembeli manufacturing atau yang dia produksi Korea sini untuk diekspor ke sana, sepatu dan lain-lain. Mungkin masih ada lah sama tekstil dan lain-lain ya. Tapi kita gak banyak yang bisa kita masuk ke sana dan dia lebih banyak bisa masuk ke sini. Jadi kita mesti lihat semuanya dengan hati-hati sekali. Wah, itu harus saling menguntungkan. Kalau kita rugi untuk apa? Free trade itu tunggu aja lah. Untuk apa kita paksakan gitu? Kita sudah terlibat, cuma kita juga sudah mengusulkan bahwa jangan hal-hal yang merugikan kita itu dipaksakan karena kepentingan-kepentingan politik yang sebenarnya nggak jelas juga mau apa. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.